Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-jannatu wan-naru makhluqatan kama jaa'a an Rasulillah. Surga dan neraka itu sudah diciptakan sebagaimana yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu al-jannata faraaitu qasran wa raaitu al-kautsar. Aku masuk ke dalam surga dan aku melihat di sana ada sebuah istana dan juga ada sungai. Nah, istana tersebut milik siapa? Nah, milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib. Wa tala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha kadza. Dan aku melihat ke dalam jannah mayoritas penghuninya adalah demikian dan demikian. Mayoritas penghuni jannah adalah fuqara dan masakin. Nah, barakallahu fikum. Wa talatu fi ahli nar faraaitu kada wa kada. Demikian juga aku melihat kepada neraka dan aku lihat di sana demikian dan demikian. Bahwasanya kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kalangan kaum wanita. Nah, siapa yang bisa menyebutkan beberapa sebab kenapa wanita merupakan kebanyakan menjadi ahlun nar? Angkat tangan. Arudi. Nah, pertama sebabnya mereka tidak pandai bersyukur pada suami. Yang kedua, nah, itu dari sisi populasi wanita memang lebih banyak daripada laki-laki. Terus yang ketiga, satu lagi dapat hadiah insyaallah. Nah, disifati oleh Rasul wanita itu kurang agama dan akalnya. Dapat hadiah, Pak. Oleh-oleh umroh. Nah. Baik. Ya, itu yang kita sebutkan kemarin ada 3 poin. Nah. Faman zama annahuma lam tukhlaqa fa huwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menduga bahwasannya keduanya belum diciptakan, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Nah, Dan aku tidak menduga orang ini beriman tentang adanya al-jannah wan-na. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. terkait dengan masalah al-jannah wan-nar, pembahasan yang disebutkan oleh mereka para ulama dengan kaitannya terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada dua poin. Yang pertama adalah wujud, ya, tentang keberadaan al-jannah wan-nar. Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini pembahasannya. Bahwasannya ahli sunnah wal jamaah meyakini surga dan neraka itu sudah ada. Ya, surga dan neraka itu sudah ada dengan beberapa nas yang tadi yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan. Bahwasannya Rasul sudah melihat keberadaan surga dan neraka. Barakallahu fikum. Nah, namun dalam hal ini barakallahu fikum ada beberapa kelompok yang mengingkarinya. Mengingkari kalau al-jannah wan-nar itu ada. Sudah disebutkan belum? Pada pertemuan sebelumnya? Belum. Nah, kelompok tersebut adalah kelompok Mu'tazilah dan yang sependapat dengan mereka dari kalangan ahli kalam, ahli filsafat. Barakallahu fikum. Ya. Mereka mengingkari wujud al-jannah wan-nar al-an. Mereka mengingkari adanya surga dan neraka saat ini. Karena mereka menggunakan dalil secara akal. Bila al-jannah wan-nar itu sudah diciptakan barakallahu fikum, maka apa? Maka mubazir. Nah, iya. Berarti kan sekarang masih kosong. Iya, dalam keadaan penghuninya baru ada setelah apa? Hari kiamat kelak barakallahu. Nah. Itu menurut mereka. Iya. Yang pertama barakallahu fikum bantahannya jelas, akal mereka ini sayyid tidak bisa diterima. Karena apa? Jelas-jelas bertentangan dengan nas Al-Quran dan sunnah yang jelas. Iya. Allah mengatakan sudah diciptakan, Rasul mengatakan sudah diciptakan, mereka ngomongnya belum diciptakan. Namanya kan melawan. Iya. Menentang. Barakallahu fikum. Nah, baik. Adapun barakallahu fikum dilalah secara akli, secara akal-akalan, barakallahu fikum, penciptaan al-jannah wan-nar, ya, walaupun mungkin barakallahu fikum belum ada, ya, penghuninya, tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Tetap memiliki efek dan pengaruh barakallahu fikum, sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Ya, adanya al-jannah itu sebagai bentuk motivasi bagi barakallahu fikum ahli dunia, orang-orang yang masih hidup di dunia, agar mereka semangat dalam beramal. Begitu juga adanya an-nar itu sebagai bentuk takhwif, sesuatu yang membuat manusia merasa takut untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan keburukan dan kejelekan. Iya. Nah, barakallahu fikum. Ayo. Bagaimana yang pernah kita kiaskan, ya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Adapun pembahasan yang kedua, barakallahu fikum, yang dibahas oleh mereka terkait dengan al-jannah wan nar ini adalah pembahasan apakah ya, surga dan neraka itu kekal. Nah, ya. Apakah surga dan neraka itu kekal? Barakallahu fikum. Nah. Baik. Maka di sini barakallahu fikum, keyakinan ahli sunnati wal jamaah, mereka mengatakan bahwasanya apa? Al jannah wan nar wa ahluha khalidun. Nah, bahwasanya surga dan neraka dan penghuninya barakallahu fikum tayyib, itu kekal. Nah, barakallahu fikum tayyib. Namun di sana barakallahu fikum ada segelintir, sebagian kecil barakallahu fikum yang berpendapat kalau al-jannah wan nar itu tidak kekal. Nah, bahkan pendapat ini dinisbahkan kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ayat. Dan juga barakallahu fikum dinisbahkan kepada sebagian para sahabat. Nah, disebabkan kepada sebagian para sahabat. Barakallahu fikum. Baik. Adapun barakallahu fikum yang dinisbahkan kepada beberapa ulama-ulama ahli sunnah yang ada dari kalangan para sahabat, yang disebutkan adalah barakallahu fikum dari Umar Ibnu Khattab. Ya. Ada yang menisbahkan pendapat ini kepada Umar Ibnu Khattab. Menisbahkan apa? Kalau beliau berpendapat surga dan neraka itu tidak kekal. Nah, barakallahu fikum. Itu ada riwayat dari Abad Ibnu Humaid dalam tafsirnya disebutkan barakallahu fikum penisbatan yang demikian. Tetapi barakallahu fikum penisbatan ini lemah. Ya, penisbatan ini lemah. Kenapa? Karena sanadnya terputus. Antara Al-Hasan Al-Basri dan Umar Ibnu Khattab. Barakallahu fikum. Nah, sehingga penisbatan ini kepada Umar lemah. Karena apa? Sanadnya lemah, terputus. Barakallahu fikum. Demikian juga dinisbahkan pendapat ini. Pendapat apa ini? Yang mengatakan surga dan neraka tidak kekal, kepada Ibnu Mas'ud. Kepada Ibnu Mas'ud barakallahu fikum, sebagaimana datang dalam riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nah, namun barakallahu fikum juga sama, fihi dha'f, pada riwayatnya ada kelemahan. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadza isnadun muzlim, kata beliau. Ya. Sanad hadisnya ini gelap. Nah, artinya rawi-rawinya gelap, ya, enggak diketahui. Nah, lemah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang ada penisbatannya dari sebagian para sahabat, sehingga riwayatnya adalah lemah. Terus bagaimana Ustaz dengan penisbatan pendapat ini kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim? Nah, Syekh Mukbil pernah ditanya, apakah benar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim memiliki pendapat yang cukup aneh seperti ini? Maka beliau mengatakan, ya, memang keduanya pernah memiliki pendapat seperti itu. Kalau al-jannah wan-nar tidaklah kekal. Barakallahu fikum. Akan tetapi barakallahu fikum Mereka berdua rujuk. Ya, mereka berdua rujuk. Artinya barakallahu fikum meralat pendapat tersebut. Dan mereka sepakat dengan pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama, bahwasanya al-jannah wan nar itu kekal. Ya. Bahwasanya al-jannah wan nar itu kekal barakallahu fikum. Nah, di antara bukti yang menunjukkan ya keduanya itu rujuk barakallahu fikum telah merevisi ya pendapatnya, itu bisa dilihat dalam beberapa karya-karya beliau barakallahu fikum. Di antaranya adalah untuk Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa beliau, jilid ke-18 halaman 308. Jilid 18 halaman 308. Nah, untuk Ibnul Qayyim bisa dilihat dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kemudian juga kitab beliau Wabilus Sayyib. Nah, barakallahu fiik. Itu keterangan yang sangat jelas yang menunjukkan kalau beliau-beliau ini telah merevisi, meralat ya barakallahu fikum ayib keyakinan dan pernyataan yang pernah diucapkan barakallahu fikum. Nah, adapun Syekh Muqbil, keterangan itu bisa dilihat dalam kitab Tuhfatul Mujib, dalam kitab Tuhfatul Mujib halaman 105. Nah, kitab Tuhfatul Mujib halaman 105. Barakallahu fikum. Baik. Al-muhim beliau-beliau ini telah rujuk dari pendapatnya barakallahu fikum. Nah, sehingga dari pembahasan yang kita sebutkan tadi ya, mereka-mereka yang berpendapat neraka atau surga dan neraka itu tidak kekal ya, barakallahu fikum, tidak memiliki apa? Salaf. Gitu ya. Nah, karena penisbatan kepada sebagian salaf itu apa? Lemah. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Ayo. Baqiya al-ishkal. Sekarang masih tersisa ada beberapa barakallahu fikum iskal, permasalahan pada sebagian nas dalil yang mereka jadikan landasan untuk membuat keyakinan atau pernyataan surga dan neraka itu tidak kekal. Yang pertama, tentu mereka akan menggunakan dalil secara akal. Apa dalilnya? Kalau sampean mengatakan surga neraka itu kekal, berarti apa bedanya sama Allah? Yang berhak untuk kekal itu hanyalah Allah. Iya. Nah, kalau kamu mengatakan surga dan neraka penghuninya itu kekal, berarti sama kayak Allah. Nah, iya enggak? Ya kan? Barakallahu. Itu alasan mereka secara akal. Ya, maka enggak boleh kita mengatakan surga dan neraka itu kekal, karena kekekalan itu hanya milik Allah. Barakallahu. Nah. Maka barakallahu fikum dijawab oleh mereka para ulama. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Samanya sifat antara khalik dan makhluk tidak menunjukkan samanya zat yang disifati secara total. Ya. Contoh barakallahu fikum. Sebelum kita membahas masalah kekekalan, Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan Al-Alim. Ya kan? Disifati dengan ilm, zat yang maha mengetahui. Dalam keadaan makhluk juga disifati dengan apa? Al-ilm. Ya, ahlul ilm. Ulama artinya orang-orang yang apa? Memiliki ilmu. Allah punya ilmu. Makhluk juga disifati memiliki ilmu. Nah, apakah dengan argumen seperti ini Anda mengatakan, oh, tidak boleh makhluk dikatakan punya ilmu, karena yang punya ilmu itu cuma Allah. Makhluk itu dikatakan goblok semua. Apakah seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Begitu juga barakallahu fikum, makhluk atau Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Zat yang maha hidup. Nah, demikian juga makhluk. Iya. Disifati dengan Al-Hayya. Ya kan? Apakah dengan landasan argumen seperti tadi Anda akan mengatakan, tidak boleh makhluk disifati dengan hidup, karena hidup itu hanya milik Allah. Dikatakan apa? Semuanya mati. Kan tidak. Ya. Begitu juga dengan sifat al-khulud, sama kekekalan. Iya, barakallahu fikum. Naam. Allah memiliki sifat kekekalan, al-jannah wan nar juga memiliki sifat kekekalan. Tapi apa? Tidak sama. Iya, sebagaimana ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Sebagaimana kehidupan yang ada pada Allah tidak sama dengan kehidupan yang ada pada makhluk. Ya kan? Kalau ilmunya Allah Subhanahu wa taala luas. Ya. Barakallahu fikum. Tak terbatas. Kalau ilmunya makhluk, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kalian tidaklah diberikan ilmu melainkan hanya sedikit. Sampai-sampai Nabi Musa Khadir memberikan gambaran kepada Musa, seandainya Musa ilmumu dengan ilmuku digabung jadi satu, tidak melebihi air yang menetes dari paruh burung tersebut. Nah, iya, barakallahu fikum. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan kebodohan dan diiringi dengan kelupaan. Kalau manusia diawali dengan kebodohan, diiringi dengan kelupaan. Iya. Tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan pintar. Iya, lahir langsung bisa ngomong mama, papa, umi, abi, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, enggak ada kan? Enggak ada. Iya. Tidak ada manusia yang terlahir langsung dalam keadaan cerdas atau pintar. Semuanya Allah katakan la ta'lamuna syai'ah. Kalian lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Dan memang disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu adalah untuk kemaslahatan bagi anak manusia tadi. Sebagaimana pernah kita sebutkan ya. Kenapa? Karena seandainya kalau anak manusia itu lahir dalam keadaan cerdas, maka yang menderita mereka sendiri. Kenapa ya, Kwan? Karena kondisi fisik anak manusia tadi tidak bisa mengimbangi kecerdasan akalnya. Ya. Karena kalau dia itu pintar kan dia tentunya apa? Banyak keinginan, banyak kemauan. Ya enggak? Coba deh lihat anak yang sudah mulai muda akali gitu. Kan? Pengen ini, pengen itu, kadang sini, kadang kesana. Nah, tapi kalau dalam keadaan dia masih umur barakallahu fikum beberapa hari sudah banyak pengennya, ya, pinter, ya kan tersiksa. Dia pengen ngambil ini, gak bisa. Akhirnya apa? Mentalnya kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada anak Adam itu berangsur-angsur beriringan dengan apa? Kekuatan tubuhnya. Nah. Iya enggak? Barakallahu fikum. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak diawali ilmunya itu dengan apa? Kebodohan. Nah. Demikian juga barakallahu fikum ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi dengan kelupaan. Enggak pernah lupa. Kalau manusia sepinter apapun, secerdas apapun, mesti lupa. Iya, barakallahu fikum. Mesti lupa. Sepinter apapun, mungkin dia rumus-rumus ya hafal semuanya, serumit apapun, mesti ada ya bab yang dia tidak Barakallahu fikum, ingat. Iya, kadang nama anaknya sendiri lupa. Kamu siapa kamu? Abdullah atau Abdurrahman? Abdurrahman B. Oh iya iya iya. Abdurrahman ya, lupa saya. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Nah, itu terjadi. Imam Bukhari rahimahullahu taala yang sangat kuat. Ya, barakallahu fikum hafalannya ya. Dengan kisah yang sangat ma'ruf itu, di beliau pernah dites, iya. Untuk apa? Barakallahu fikum mendeteksi 100 hadis yang sudah dibolak-balik sanadnya, sudah diacak. Nah, itu disampaikan oleh 10 orang. Satu orang menyampaikan 10 hadis, satu orang 10 hadis, itu semua sudah diputer-puter. Nah, barakallahu fikum. Itu semua beliau bisa meluruskannya. Nah, dahsyatnya bukan hanya beliau tahu kalau beliau sedang dites, tapi beliau mengetahui letak kesalahan dan memperbaikinya. Kamu tadi nomor sekian harusnya seperti ini, sanadnya seperti ini. Nah, itu orang yang bikin orang terkagum-kagum dengan beliau. Nah, tapi beliau nama-nama keluarganya banyak yang lupa. Nama rawi hafal, ngelotok. Tapi nama barakallahu fikum keluarganya ada yang beliau enggak tahu ini siapa. Ini bulan-bulan. Oh iya iya iya. Nah, itu manusia. Iya. Mungkin dia gelarnya profesor apa gitu barakallahu fikum, mesti. Ya. Ada barakallahu fikum sisi di mana dia lupa. Itu ilmunya manusia. Nah, seluas apapun pasti tidak bisa luput dari yang namanya apa? Lupa. Makanya dikatakan insan. Ya. Manusia itu dikatakan insan, li'annahum mahalu nisyan. Karena manusia itu memang tempatnya lupa. Iya, salah, lupa itu sudah makanan seharian manusia. Kalau enggak salah, ya lupa. Kalau enggak salah, ya lupa. Itu sudah bawaan asli manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan ketika tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak Adam itu karena salah dan lupa. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Iya, barakallahu fikum. Nah. Iya, karena memang itu bawaan asli manusia. Salah dan lupa. Salah tiap hari. Iya. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian itu pasti melakukan salah pagi dan malam. Malam dan siang. Nah. Begitu juga lu lupa. Mesti ada lupanya. Ya macam itu ya. Rasa apa ya? Iya. Barakallahu fikum. Nah. Tayy barakallahu fikum. Begitu juga al-hayah. Sifat kehidupan yang ada pada Allah juga sama. Iya. Tidak sama dengan kehidupan yang ada pada makhluk. Barakallahu fikum. Hidup yang ada pada Allah sempurna. Hidup yang ada pada makhluk kurang. Kenapa? Hidup yang ada pada makhluk diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kebinasaan. Ya kan? Makhluk berawal dari tidak ada, kemudian menjadi ada, dan nanti akan apa? Mati. Iya, binasa. Adapun Allah tidak. Begitu juga sifat al-khulud, kekekalan yang pada Allah dengan kekekalan yang ada pada makhluknya. Tidak sama. Apa itu? Kekekalan yang pada Allah lidzatihi. Karena memang zat Allah Subhanahu wa taala telah memiliki ya kekuatan tersebut dari zat-Nya untuk kekal abadi. Adapun kekekalan yang ada pada makhluk li ghairihi. Iya, kekekalan yang ada pada al-jannah wan nar karena ada kekuatan yang membuatnya kekal. Siapa itu? Ya Allah. Iya. Jadi al-jannah wan nar itu bisa kekal karena kekuatan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu kekal ya karena memang secara zat-Nya sudah memiliki kekekalan. Iya, bukan karena ada kekuatan yang membuatnya kekal. Paham ya, kawan? Nah, sehingga enggak sama. Walaupun kita mengatakan surga neraka itu kekal, tidak sama dengan kita mengatakan Allah itu kekal. Gitu ya. Nah, kenapa tadi? Karena kekekalan Allah itu pada zat-Nya, kekekalan pada al-jannah wan nar karena ada kekuatan yang membuatnya kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Adapun dalil secara nakli, ya, secara wahyu yang mereka gunakan adalah, barakallahu fikum, dalam surat An-Naba, ya. Ketika Allah mengatakan labisina fiha ahqaba. Nah. Surat An-Naba ayat keberapa itu? Labisina fiha ahqaba. Nah, dalam surat An-Naba ayat ke-23. Nah, di situ dikatakan Allah mengatakan labisina fiha ahqaba. Mereka tayyib berada di dalam neraka ahqaban. Nah, barakallahu fikum. Ahqaban disebutkan oleh mereka, barakallahu fikum, tayyib hukub itu, ahqab itu jam'u hukub. Ahqab itu bentuk jamak dari kalimat hukbun. Nah, barakallahu fikum, yaitu al-mudda minaz zaman, ya. Dan mereka, barakallahu fikum, memiliki perbedaan terkait dengan kadar hukum ini. Nah, barakallahu fikum, ada yang mengatakan 30.000 tahun, ada yang mengatakan barakallahu fikum lebih daripada itu. Intinya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menentukan limit. Nah, gitu ya. Labisina fiha ahqaban. Mereka itu tinggal di dalam neraka beberapa hukum. Anggaplah satu hukum itu 30.000 tahun. Gitu ya. Nah, berarti ahqab dalam bentuk jamak ya dikali 3 saja. Berarti berapa? 30.000 kali 3. Berapa? 90.000 tahun. Nah, ini dalil yang menunjukkan kata mereka bahwasanya mereka itu tidaklah kekal di dalam neraka. Tapi apa? Ada limitnya. Terbukti di dalam ayat ini Allah menentukan limitnya, ahqab. Paham ya, kawan? Nah, ini landasan mereka. Ya. Ini landasan mereka. Barakallahu fikum. Maka dijawab oleh barakallahu fikum para ulama, tayyib, kata mereka, ayat ini ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Ya. Yang itu menunjukkan kekekalan. Barakallahu fikum. Nah, limit itu tidak menunjukkan dia berakhir. Kenapa? Dikarenakan setelah itu Allah mengatakan, La yadzukuna fiha bardan wala syaraban. Nah. Ya. Di mana mereka tidak merasakan di dalamnya rasa dingin dan minuman. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan fadzuku falan nazidakum illa azaba. Rasakan azab tersebut, kami tidak akan menambahkan untuk kalian melainkan azab. Nah. Paham, ikhwan? Sehingga ya tidak akan berhenti terus menerus disebutkan oleh mereka para ulama, sehingga makna dari ayat labisina fiha ahqaba ay kullama ya marra alaihim ahqab ja'at al ahqabul ukhra, setelah lewat satu ahqab datang ahqab yang lain. Nah, jadi itu bukan untuk menunjukkan batas akhir, tapi apa, berkesinambungan azabnya itu, iya. Jadi per ahqab. Paham ikhwan ya? Nah, jadi setelah lewat 90.000 tahun, anggap saja tadi ahqab berapa? Ya, 90.000 tahun, nanti datang 90.000 tahun yang lain. Berikutnya, adab lagi. Selesai, datang lagi ahqab yang lain. Paham ikhwan? Sehingga limit yang disebutkan di dalam ayat bukan untuk menunjukkan apa? Akhir, tapi apa? Hah? Tahapannya. Iya, kullama barakallahu fikum marra alaihim ahqab, setelah lewat satu ahqab datang ahqab yang lain. Nah, Sehingga dengan memahami nas seperti itu akan klop dengan nas-nas yang lain yang mengatakan bahwasannya mereka itu kekal. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.